terakhir. Lesson ya, terakhir. Karena permintaan Tari dari tuan rumah Bali. Gih. Tuan Rima. Siap tuan rumah. Siap Pak Dan. Bapak Kapolsek Mengantin. Ya. Pak Kapolsek Mengantin. Ya. Minta lagu Perawan Kalimantan. Ayo Mas Brutin. Oke, langsung saja diturutin yang siap, ketiga Dan. Dari saya. Gih. Bapak tuan Rimah ya. Iya. Keliru Om Dino. Oh, kayak golongan iku mau. Angga. Oke, Mas Brudin silakan ya. Buat duluan menganti semuanya ya. Alah. Woro-woro. Biar cedak rawan ikan jam ingat pas hiram luput ninggal mulik rakondo-kondo menganti goyang lagi ya asap pembengi aku ngelamun katakan omah hatiku timun jarnet tersno rawan inemung aku nganti goyang tunggu SMS-nya. Ayo Mas Brudin. Dinteni poro nama boten. Ya SMS ae. Soalnya bapak-bapak di sana ini baru lagi ya. Mengantri. Saja ya. Kenapa kalau terus terang kenapa? Ben gak ruwong. kasih Mas Brode. Mbak Lilin,